Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakil Bupati Belitung Timur atau yang mewakilinya, yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa sampai ke tempat ini, Belitung Timur ini pun bisa ada, itu karena Allah Jalla Jalaluh. Maka tiada yang pantas dipuji, tiada yang layak disanjung dan dipuja melainkan Allah semata. Oleh karena itu dalam setiap sholat kita, setiap rokaat sholat kita, sholat kita itu tidak akan sah tanpa kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, dialah Rabb, pemilik, pencipta, pengurus Al-Alamin, semesta alam ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadhan nabiyyil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan ni'matmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau dengar nama Nabi Muhammad disebutkan, ucapkan salawat buat beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, syaqiyun abdun dzukirtu indahu, atau qala Jibril. Ini ucapan Jibril, bukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibril berdoa mengatakan, syaqiyun abdun, atau dalam lafaz yang mengatakan raghima anfu mar'in dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Celaka, melarat seorang hamba yang dirimu disebutkan di sisi, lalu dia tidak bersolawat kepadamu. Maka bila disebutkan nama Nabi kita Muhammad, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling pelit bukan orang yang pelit dengan duitnya. Kadangkala ada kotak amal lewat tuh. Ada kotak amal lewat? Ada nanti itu. Kadang-kadang ada kotak amal lewat, pura-pura gak kelihatan. Dengarkan ceramah serius. Dia taruh gitu kan. Dia lewatin gitu kan. Ini pelit nih. Tapi ada yang lebih pelit dari itu. Yang tatkala kata Rasulullah SAW, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit adalah manusia yang diriku disebut di sisinya, lalu dia tidak bersolawat kepadaku. Atau karena sekarang kita berada di era tulis-menulis, di antara tanda-tanda kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, intisyarul qalam, merebaknya pena. Dulu orang bisa baca, bisa nulis itu jarang. Sekarang masya Allah, sampai anak-anak kecil pun udah bisa nulis, udah bisa membaca dan menulis di mana saja. Kadangkala dia tulis, telah bersabda Rasulullah. Dia tulis apa? SAW. Apa tuh artinya SAW? Kalau bahasa Inggris apa artinya? Saw itu apa artinya? Gergaji tuh. Kau gimana kau tulis saw? Enggak, maksudnya menyingkat. Kenapa kau singkat doa untuk nabimu? Doa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tulis SAW. Apakah itu selawat? Enggak. Orang yang baca pun bacanya SAW. Kalau enggak baca SAW, bacanya SAW. Kita dari SD dulu di pelajaran agama kalau baca Rasulullah SAW bersabda, ya kita baca SAW. Terus yang salah siapa? Yang nulis. Karena kita enggak tahu. Coba ditulis sallallahu alaihi wasallam, mau enggak mau orang bacanya sallallahu alaihi wasallam. Biar orang-orang berselawat. Itu yang insya Allah akan kita dapatin di catatan kebaikan kita pada hari kiamat. Kalau mau singkat, singkat yang lainnya. Masjid boleh disingkat. Masjid singkat MSG enggak apa-apa. Tapi kalau sallallahu alaihi wasallam tolonglah jangan disingkat. Semoga selawat bersambung buat keluarga beliau, buat istri-istri beliau, yang terutama buat Khadijah, buat Aisyah, buat Hafsah, buat Sauda, kemudian untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 16 Rajab. Berapa hari lagi kita Ramadan? Berapa hari lagi kita Ramadan? Tunggu, biar dia jawab. Tanggal berapa awal kita puasa? 1 Ramadan. Oke, sekarang tanggal 16. Berarti berapa hari lagi kita Ramadan? Para jemaah. Berapa? Benar, 44. Habis Ramadan bulan apa? Sya'ban, terus Ramadan. Naam, sahih. 44 hari lagi kita Ramadan. Dan kajian kita ini termasuk persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Tanggal 16 Rajab 1400 berapa? 37. Baik, ana mau tanya. Berapa tahun yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? 1436. Nabi meninggal tahun berapa? Nih, kita nahnu muslimin, kita ngakunya orang Islam. Ama nabinya enggak tahu. Tahun berapa meninggal? Tahun 3 Hijriah. Itu perang Uhud tahun 3 Hijriah. Kalau Nabi udah meninggal enggak ada perang Uhud. Baik jemaah. Tanggal berapa Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Tanggal 11. 11 Hijriah. Berarti 1426 tahun yang lalu beliau meninggal. Dan alhamdulillah kita beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kesaksian kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Pada hari Sabtu 16 Rajab, tema kita hari ini. Ana juga sebenarnya kurang suka sama tema bahasa Inggris nih. Karena kita orang Islam seharusnya temanya bahasa Arab plus bahasa Indonesia. Siapa yang bikin tema itu? Karena fotonya sama panitianya nih. Ana gak ikut-ikutan. Ya. Itu panitia tuh yang nambah-nambahin. Tahir, move on. Dan kurai cintanya. Antum pernah jatuh cinta? Pernah? Masya Allah. Tahun berapa antum jatuh cinta itu? Antum umur berapa sekarang? 26, alhamdulillah. Tahun berapa antum jatuh cinta? Waktu kecil. Masya Allah. Bahaya antum. Masya Allah, kecil dia jatuh cinta. Hah? Ke orang tua. Masya Allah. Sekarang udah gak cinta lagi. Katanya jatuh cinta itu berarti dulu antum jatuh cinta. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, betapa indahnya ketika seorang jatuh ke dalam taman cinta, taman yang penuh dengan segala keindahan. Namun biasanya orang itu akan siap bunuh diri ketika ditinggal oleh kekasihnya. Berapa banyak kita lihat anak-anak muda yang stres. Kita lihat seorang suami yang tahu-tahu depresi karena istrinya kabur. Ada pula istri yang depresi gara-gara diceraikan oleh suami. Bayangan cinta dan kasih sayang yang akan menemani hidup dia hilang begitu saja. Padahal jamaah, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada makhluk itu akan terputuskan. Karena yang kita cintai fana dan bakal sirna. Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu." Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan kau cintai siapa saja yang kau hendaki, namun pasti kau akan berpisah dengan orang itu. Kita pasti berpisah. Namun ada sebuah cinta yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas, yang tidak akan pernah berubah. Cinta yang bisa bertambah dan terus bertambah hingga menjadi seorang hamba kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta kepada Allah. Satu. Yang kedua, cinta karena Allah. Yang ketiga, cinta untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila cinta hamba kepada Rabb-nya dan untuk Rabb-nya, maka itu akan menemani dia sampai ke dalam kuburannya. Enggak akan berpisah sama cinta itu. Oleh karena itu, Allah tidak memaksa kita beriman. Enggak ada yang maksa bapak-bapak untuk ke masjid, enggak pernah ada. Tidak ada yang maksa bapak-bapak untuk jadi orang Islam, enggak ada. Bahkan Allah tidak suka dengan hal itu. Allah mengatakan, la ikraha fiddin, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama, dalam memeluk sebuah agama, enggak ada. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang paling toleransi. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang musyriki. Ketika Islam sampai ke negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Islam, dibiarkan orang-orang untuk dalam agama mereka. Sampai ke Palestina, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menerima kunci-kunci Masjidil Aqsa. Semoga Allah membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan orang Yahudi. Diterima. Tidak ada satupun gereja yang dihancurkan. Enggak ada. Tidak ada satupun tempat ibadah orang Yahudi yang dihancurkan, enggak ada. La ikraha fiddin. Enggak ada pemaksaan dalam beragama. Kau mau beriman, silakan. Bahkan Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kata Allah, yang berkehendak mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Karena memang Allah tidak ingin hubungan dia dengan hambanya dibangun di atas keterpaksaan. Enggak enak orang dipaksa. Kalau sudah dipaksa berarti dia tidak suka, dia benci. Cuma ya, karena dipaksa, mau enggak mau aku melakukan itu. Allah menginginkan hubungan dia dengan hambanya dibangun di atas pilar-pilar cinta dan kasih sayang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pecinta. Allah mencintai hamba-hambanya. Bahkan di antara nama-nama Allah adalah Al-Wadud, yang artinya yang mencintai hamba-hambanya dan dicintai oleh hamba-hambanya. Di dalam surat Hud ayat 11, afwan, ayat 90, Allah mengatakan wastaghfiru rabbakum, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Kalian beristighfarlah kepada Rabb kalian, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, bertobatlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Rabbku rahim, Dia Maha Pengasih. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Bahkan tatkala Allah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi, Allah menulis sebuah kitab, sebuah tulisan. Tulisan itu sampai hari ini ada terletak di arsy Allah Subhanahu wa taala. Tulisan itu berbunyi inna rahmati tasbiqu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Allah rahim. Wadud. Allah itu mencintai hamba-hambanya dan dicintai oleh hamba-hambanya. Ketika kita beristighfar, jangan karena terpaksa, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena cinta yang ada di dalam jiwa kita. Di surat Al-Buruj, Allah menceritakan di surat Al-Buruj itu kisah Ashabul Ukhdud, kisah orang-orang yang dibantai karena kecintaan mereka kepada Allah. Allah mengatakan innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Innahu, sesungguhnya dia, dialah yang memulai. Yang memulai apa? Segalanya. Penciptaan Belitung, penciptaan Nusantara, penciptaan Asia, penciptaan dunia dan isi. Innahu, dia yang bikin, dia yang memulai. Wa yu'id, dia yang akan mengembalikan. Dia yang menciptakan kita. Wa huwa al-ghafurul wadud. Dan dia itu adalah Maha Pengampun dan Maha Mencintai hamba-hambanya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman. Dan Allah menambahkan serta menanamkan cinta di hati hamba-hambanya yang beriman. Di surat Al-Ma'idah ayat 54, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian murtad, ada yang murtad, enggak beriman, dulu Islam terus enggak Islam, dulu salat terus meninggalkan salat, meninggalkan semua agama, kata Allah man yartadda minkum an dinihi fasaufa ya'tillah, maka niscaya Allah akan mendatangkan umat, kaum, orang-orang yang berbeda dengan kalian. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah tidak ingin kita beribadah karena terpaksa. Ma'asyar muslimin, kenapa penghambaan hamba kepada Rabb-nya harus dibalut dengan cinta? Kita nih tatkala bersandar kepada seseorang, kita butuh sama orang, kita datang tuh sama orang itu. Walaupun kita gak cinta sama orang itu. Tapi kenapa? Butuh. Nanti kenapa? Ya karena butuh sama fulan. Kemudian ada orang yang cinta, cinta sama fulan, tapi dia gak butuh. Seorang kepada Allah harus ada dua. Dia harus membutuhkan Allah, dan kebutuhan itu dibalut dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta yang sulit menjadi mudah. Dengan cinta yang berat jadi ringan. Dengan cinta yang buruk jadi indah. Dengan cinta yang jauh jadi dekat. Dengan cinta lautan dibelah. Dengan cinta gunung didaki. Antum kadang-kadang ketemu orang, nanti tanya, naik ke puncak gunung tertinggi apa namanya? Everest. Gunung Himalaya. Tanya sama tuh orang, ente kenapa naik ke sana? Dapat apa ente naik ke sana? Enggak dapat apa-apa. Dapat capek dia. Tapi dia tidak merasakan berhari-hari, uang yang dia keluarkan, kelelahan yang dia rasakan, tidak dia rasakan. Kenapa? Cinta yang membuat dia tidak merasakan kelelahan itu. Untuk cinta, harta benda dan kemewahan tidak arti. Dan untuk cinta, jiwa dan raga pun dikorbankan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah kita sudah cinta kepada Allah? Apakah umat manusia di Belitung ini sudah cinta kepada penciptanya? Wallahu a'lam. Itu yang akan kita bicarakan untuk menguji kebenaran cinta kita. Dan antum tidak perlu menjawab tergesa-gesa dengan lisan, iya, aku cinta sama Allah, kami cinta sama Allah. Apa sih artinya cinta? Para ulama menjelaskan tentang cinta. Baik, siapa yang bisa mendefinisikan cinta? Ana kasih hadiah. Antum cinta? Bapak-bapak, antum cinta sama anaknya? Insyaallah. Cinta kepada istrinya? Insyaallah. Antum cinta kepada Allah? Insyaallah. Tapi apa makna cinta kepada Allah? Para jemaah, memang kita harus diam, jangan jawab, supaya kita ini mikir. Iya, para ulama menjelaskan apa sih cinta kepada Allah. Mereka mengatakan cinta itu adalah sebuah pohon yang tumbuh mengakar di dalam kalbu. Ingat, kalbu itu artinya jantung. Kalbu itu artinya jantung. Yang kata Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sa'irul jasadi. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Daging yang ya, kecil. Kalau baik-baik semuanya, ini itu adalah kalbu. Dan kalbu itu bahasa kedokterannya jantung. Kalau bahasa romantisnya hati. Tapi sebenarnya kalbu itu jantung. Cinta nih tumbuhnya, akarnya ada di dalam jantung. Apa akarnya? Akarnya adalah ketundukan dan kehinaan kepada Allah SWT, kepada kekasih. Kemudian dahan-dahannya apa? Rasa takut kepada Allah. Daun-daunnya perasaan malu kepada Sang Pencipta. Kemudian buahnya. Buah cinta itu apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana pohon ini bisa tumbuh, tidak mati, tidak kering, tidak hilang? Disirami dengan zikrullah tabaraka wa ta'ala. semua cinta yang kau katakan, tapi ternyata beberapa hal yang disebutkan tentang pohon itu tidak ada. Ada pohon cinta, tapi tidak ada dahannya. Ada pohon cinta di hati kita, namun tidak ada daunnya. Ada pohon cinta di hati kita, namun tidak ada buahnya. Berarti pohon itu mati, enggak ada. Tinggal menanti angin yang menerpa, kemudian dia tumbang. Kalau kita lihat, di pinggir jalan ada sebuah pohon yang mulai kering daun-daunnya. Buahnya mulai rontok. Apa yang dilakukan oleh dinas perhubungan? Dipotong itu pohon. Karena berbahaya. Apabila tetap ada orang lewat bisa jatuh. Maka seperti itu tatkala pohon cinta sudah kering, akan berbahaya untuk kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cinta kepada Allah perlu dibuktikan. Berapa lama kita jadi orang Islam? Sebagian sudah 60 tahun. Sebagian sudah 70 tahun. Sebagian baru 25 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita yang beribadah bertahun-tahun. Puluhan tahun dia beribadah, tapi dia tidak merasakan nikmatnya beribadah. Tidak merasakan manisnya jadi orang Islam. Sebagian orang, ya, sholat, sedekah, puasa, haji, tapi jadi beban buat dia. Ketika azan dikumandangkan, ya Allah, sholat lagi. Aduh, sholat. Subuh tidur dengar azan, ya Allah, sholat. Beban ibadah selama ini yang dia lakukan. Tidak nyaman. Apa penyebabnya? Tidak ada cinta. Tapi kita lihat sebagian kita jadi pegawai negeri atau jadi pegawai swasta. 30 tahun. Yang ditanya, Bapak enak jadi pegawai negeri? Alhamdulillah. Tiap pagi berangkat jam 7, seneng. Seneng banget anak. Kalau gak berangkat ke tempat kerja itu kayak ada yang kurang. Bahkan dia tiap hari berangkat. Istrinya ditinggalin. Anaknya dia tinggalkan semua. Untuk apa? Untuk pekerjaan. Kenapa dia lakukan itu? Cinta. Saya ini habis uang banyak jadi pegawai negeri. Alhamdulillah. Dan saya menikmatin jadi pegawai. Yang satu jadi pegawai swasta, alhamdulillah Ustaz. Saya itu malam hari udah siap-siap. Mau kemana? Besok mau berangkat kerja. Motornya disiapin, bajunya disiapin. Pagi dia sarapan. Dia tinggalkan semua kesenangan dia untuk pekerjaan dia. Tidak merasa terbebani. 30 tahun bekerja di situ tidak pernah jenuh. Menikmatin terus dia. Digaji. Tapi gajinya akhir bulan. Berapa sih kau digaji? Berapa banyak kita digaji? 100 juta. 1000 juta. Wallah kalau Bapak digaji 100 juta. Ana mau tanya nih, antum. Insyaallah. Kira-kira kalau antum digaji 100 juta. Kalau antum digaji 100 juta. Jam 12 malam dipanggil, datang enggak ke tempat kerja? Hah? Datang. Lagi tidur sama istri, terus ada yang telepon bosnya, "Eh, kau ke sini, datang enggak?" Datang, istrinya dukung. Berangkat, Bang. 100 juta ini, Bang. Kita siap untuk melakukan apa saja karena gaji yang besar. Jadi cinta kita sama orang. Tapi sama Allah. Makanya kita terbebani dengan ibadah kita. Allah gak minta banyak sama kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salatun. Man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga hal. Kalau tiga hal ini berkumpul di diri kita, maka dengan tiga hal ini seorang hamba akan merasakan nikmatnya beriman. Seperti tadi kira-kira, nikmatnya orang bekerja yang dia tidak kenal lelah. Hujan deras pun dia jalan. Tiga hal ini apa? Yang pertama, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain mereka berdua. Jadi cintanya kepada Allah harus lebih dari segalanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta sama orang, cintanya itu bukan karena orang itu ngasih manfaat. Kita di dunia kadangkala senang sama orang. Kenapa kok cinta sama fulan? Fulan tuh yang nolong ana. Dia yang ngasih mobil sama ana. Dia enggak. Kita cinta sama dia kenapa? Karena dia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hamba baik. Dia sholat, dia zakat, dia puasa. Ana cinta sama dia. Kebanyakan di antara kita cinta karena partai. Itu dari partai mana? Saya dari partai yang warna ungu. Oh beda. Saya partainya warna coklat. Oh benci dong. Cintanya itu hanya karena dunia. Orang kayak gini nih gak bakal merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Gak bakal. Dan yang ketiga, wa ayyakraha an ya'uda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrah ayyub lafa finnah. Dia benci untuk jadi orang kafir. Dia benci dengan kekufuran. Setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran menjadi orang Islam, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau kita lihat inti ibadah itu di sini, di cinta dan kebencian. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita sampai hari ini ada yang sulit sedekah. Kalau mau sedekah ya, mungkin kalau sedekah 2000 enggak mikir. Karena memang duit 2000 itu apalah. Tapi coba ketika mau sedekah 1 juta. Mungkin musyawarah sama istrinya. Dek, aku nih kepingin nyumbang masjid 1 juta. Banyak banget bang. Ya kita kan kepingin dapat pahala yang banyak dari Allah. Kata istrinya, bang gimana kalau kita sholat istikharah dulu bang? Karena dia cinta sama duitnya nih. Dia lupa siapa yang ngasih duit. Allah Jalla Jalal. Subhanallah Jalal. Coba kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu ketika mereka beriman dan mereka menikmati keimanan itu. Mashitah binti Fir'aun. Mashitah binti Fir'aun. Siapa namanya? Siapa namanya Mashitah binti Fir'aun? Antum pernah dengar Mashitah binti Fir'aun? Mashitah. Pernah dengar? Tukang siapa namanya? Siti Mashitah. Mashitah itu artinya tukang sisir. Dia itu tukang sisir putrinya Fir'aun. Enggak ada yang tahu namanya. Enggak ada. Bahkan sejarah tidak pernah menyebutkan nama. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, ketika beliau naik ke langit, beliau mencium aroma yang wangi sekali. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Mahadhiri Jibril? Aroma apa ini wahai Jibril?" Qala hadhihi raihatu mashitati binti Fir'aun. Ini aroma tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Bukan namanya Mashitah. Itu pekerjaan dia, tukang sisir. Bayangkan bagaimana Mashitah ketika dia menyisir putrinya Fir'aun, jatuh sisirnya. Lalu dia mengatakan bismillah dengan nama Allah. Putrinya Fir'aun tanya, "Abi, Allah itu yang kau maksud bapakku?" Qala la, bukan. Allah itu Rabbi wa Rabbu abiki. Allah itu Tuhanku dan Tuhan bapak. Akhirnya dipanggil sama Fir'aun. Dia masak minyak di kuali. Dia punya anak 4 atau 5. Satu persatu anaknya dimasak. Antum lihat anak kecil ketika ditarik. Mungkin tuh anak kecil belum tahu dengan keimanan. Yang diuji ini bukan iman anaknya, tapi iman ibunya. Satu persatu anaknya itu ditarik sama tentara Fir'aun. Seanak menjerit meminta tolong kepada ibunya. Ibunya tidak bisa menolong. Dia hanya lihat. Satu anaknya dimasak sampai matang terlihat tulang-tulangnya. Kau masih tidak beriman dengan aku, kata Fir'aun. La ilaha illallah. Anak yang kedua sama, sampai tulang-tulangnya kelihatan. Anak yang ketiga sampai anak yang disusuan, yang digendong sama dia, ditarik. Ibunya mulai agak takut. Bukan takut, dia kesian nih anaknya. Tapi apa kata anaknya? Ya Umar, wahai ibunda, jangan takut engkau. Anti ala haq. Engkau berada di atas kebenaran. Masuk sang ibu, loncat ke sana. Karena apa? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat kisah Sumayyah. Kalau kita bicara cinta, enggak ada apa-apanya perjuangan kita demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dilihat cinta kita ini bohong, palsu. Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang namanya Sumayyah, anak kasih hadiah. Di belakang ada ibu-ibu yang namanya Sumayyah. Taib, ada tanya sama bapak-bapaknya. Ada bapak-bapak yang istrinya namanya Sumayyah? Ada. Masa satu masjidnya? Nama itu buat kebanyakan orang nama yang desa. Jarang yang mau ngasih nama. Dia akan cari nama-nama artis, nama-nama orang-orang terkenal. Sumayyah ini wanita pertama yang mati syahid karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mempertahankan la ilaha illallah di kota Mekah? Dia disiksa, diikat di tanah, kaki dan tangannya diikat. Dipaksa keluar dari la ilaha illallah. Tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Maka Abu Jahal mengambil tombak, ditusuk kemaluannya sampai mati. Karena apa? Karena la ilaha illallah. Orang seperti ini tidak merasakan sakit. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap melewatin keluarganya Ammar bin Yasir disiksa. Mereka bapak, ibu dan anaknya Ammar. Setiap hari disiksa. Setiap Nabi lewat depan mereka, Nabi tidak bisa bantuin mereka. Nabi hanya mengatakan kepada mereka, sabron ala Yasir. Sabron ala Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir. Tempat kalian di surga. Bilal bin Rabah. Bagaimana Bilal disiksa, diterik mentari kota Mekah, di bebatuan dan pasir-pasir kota Mekah. Antum tahu di Mekah itu panasnya bisa sampai 59 derajat. Ini diterik matahari, diseret. Cuma satu yang diminta oleh orang-orang kafir. Bilal, enggak banyak-banyak Bilal. Udah, kau katakan Tuhan-Tuhanmu, Tuhan-Tuhan berhala-berhala ini. Udah selesai. Tidak akan disiksa kau sudah. Tapi apa kata Bilal? Dia mengatakan ahadun ahad. Ahad. Allah itu satu. Allah itu Esa. La ilaha illallah. Bilal bertahan disiksa. Dia tidak merasakan panasnya mentari yang menyakiti tubuhnya. Karena cinta jemaah. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus cinta kepada Allah? Kenapa kita harus cinta kepada Allah? Biasanya kita cinta kepada sesuatu itu karena dua. Yang pertama, karena dia indah. Yang kedua, karena dia baik. Antum senang sama fulan, fulan masya Allah. Seorang lelaki cinta umpamanya kepada seorang wanita, kenapa kau cinta sama fulana? Subhanallah. Di Belitung Timur enggak ada yang lebih cantik dari dia. Maka nih orang jadi cinta karena kecantikannya atau karena kebaikannya? Fulan baik banget. Dia memang enggak cantik tapi dia itu baik, soleha. Antum harus tahu, semua keindahan yang kita lihat di muka bumi ini itu hanya setetes dari lautan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan yang orang berikan kepada kita pada sejatinya itu hanya setitik dari lembaran-lembaran kebaikan Allah kepada kita. Maka para jamaah, antum melihat ikan-ikan di lautan. Siapa yang ngasih makan? Allah Jalla Jalla. Antum melihat timah yang ada di Belitung, siapa yang bikin? Soekarno, Soeharto, dilanjutkan oleh Gus Dur, Ibu Megawati, SBY, sekarang Jokowi. Siapa yang bikin timah itu? Pemerintah kita tidak akan pernah bisa bikin satu butir timah. Itu Allah yang bikin. Yang ngasih makan penduduk ini Allah Subhanahu wa taala. Emas yang ada di Freeport, siapa yang menciptakan? Siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Pohon-pohon besar yang ada di Kalimantan, kita lihat. Yang dikatakan Indonesia ini adalah apa istilahnya? Tempat bernafasnya, apa istilahnya, paru-paru dunia. Siapa yang bikin? Allah Jalla Jalaluhu. Baik, siapa yang membuat jantung kita bisa berdetak, darah mengalir naik ke otak kita turun lagi? Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian siapa yang membuat kita bisa melihat dan memandang? Allah. Tapi kenapa kita lebih cinta kepada bos kita daripada kepada Allah? Kita lebih menghormati atasan kita daripada penghormatan kita kepada Allah. Padahal kebaikan yang mereka berikan, masya Allah. Para jamaah, antum pernah lihat semut? Sering antum lihat semut? Andai kata seluruh profesor di Indonesia, seluruh profesor di Indonesia, dan semua APBN negara dikumpulkan, diberikan kepada profesor itu untuk bikin satu semut. Untuk bikin satu semut. Bisa mereka bikin? Gak akan bisa mereka bikin. Allah bikin ribuan semut, jutaan semut. Kita bunuh hari ini, besok Allah ciptakan lagi. Kita lupa dengan kebaikan Allah kepada kita. Itu Allah. Kadangkala kita bangga dengan kegantengan kita. Kita bangga dengan kecantikan kita. Dengan kecantikan anak kita. Masya Allah, anak-anak cantik. Anak-anak ganteng. Siapa yang bikin tuh? Allah. Dan satu hari, satu saat Allah mau bikin tuh wajah rusak, Allah rusak. Tapi banyak manusia yang tidak sadar bahwa seharusnya hanya kepada Allah kita cinta. Kejadian tsunami atau gempa, kemarin gempa di Kinomoto atau Kinotomo yang di Jepang itu, Allah gerakkan buminya sendiri. Bisa pemerintah Jepang menahan itu gempa? Bangunan yang mereka bikin tinggi hancur dan hambruk, mereka hanya bisa melihat. Kau itu bukan apa-apa. Ketika terjadi gerhana, orang-orang pada bingung mereka. Seharusnya kau ingat siapa yang bikin ini. Andai kata seluruh penduduk dunia, seluruh penduduk dunia berkumpul untuk membuat gerhana, mereka tidak bisa melakukan. Tapi kenapa? Kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, kalau kita bicara indah, Allah itu maha indah. Antum melihat ikan-ikan di laut itu, siapa yang mewarnai garis-garis? Burung-burung yang dikatakan masya Allah Indonesia memiliki banyak satwa, siapa yang bikin satwa itu? Kita. Allah shalala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tapi ingat, Allah enggak butuh sama kita. Antum enggak cinta sama Allah, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Antum enggak datang ke masjid, andai kata di Belitung ini tidak ada satupun masjid, tidak ada satupun orang Islam, Allah enggak butuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Dia mengatakan, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu. Fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah, maka kalian minta hidayah kepada aku, aku kasih. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, andai kata makhluk yang pertama dari bangsa jin dan manusia, sampai makhluk yang terakhir dari bangsa jin dan manusia, dari mulai Nabi Adam manusia sampai manusia terakhir nanti sebelum kiamat, andai kata semuanya berada di level ketakwaan orang yang hatinya paling bertakwa di antara kalian. Siapa orang yang paling bertakwa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata seluruh penduduk dunia, Amerika, China, dan jumlah penduduknya 1 miliar atau hampir 2 miliar, India, andai kata semuanya itu seperti ketakwaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Ma zada dzalika fi mulki syai'a." Itu tidak akan menambah sedikit pun di kerajaanku. Beda hubungan hamba dengan Allah dan hubungan kita dengan perusahaan kita. Kita kalau kerja di perusahaan, perusahaan itu butuh sama kita, kita butuh sama perusahaan itu. Apabila kita enggak masuk kerja di telepon, kenapa enggak masuk? Kenapa enggak datang? Kita enggak mau datang ke masjid, Allah enggak urusan. Antum enggak sholat, Allah enggak urusan. Antum beribadah pun itu tidak akan menambah kerajaan Allah SWT. Tapi kalau kita dikerja di sebuah perusahaan, kita rajin, kita tiap hari bekerja dengan giat, tekun, perusahaan akan semakin besar. Akan semakin banyak keuntungan yang dimiliki. Itu kalau sama perusahaan, sama Allah enggak. Sebaliknya, Allah katakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a." Kata Allah, dia kata seluruh ciptaan Allah, dari manusia pertama, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dari bangsa jin juga, semuanya mereka berada di level kejahatan orang yang paling jahat hati. Orang yang paling jahat siapa? Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Andai kata seluruh penduduk dunia, seluruh orang di Indonesia, seluruh orang di Mekah, seluruh orang di Madinah, seluruh umat manusia di muka bumi ini yang katanya jumlahnya 6,7 miliar semuanya, seperti Fir'aun mengaku Tuhan, enggak ada yang berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Mana qasa dzalika min mulki syai'." Itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Sama sekali. Allah enggak butuh kita datang ke masjid. Kita lihat kita ini siapa sih? Allah tuh bisa nyiptakan kita jutaan kali lipat, bisa. Allah Allah enggak butuh sama kita. Terus Allah katakan, menjelaskan ketidakbutuhan dia kepada kita. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin minhum mas'alata ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahr. Andai kata seluruh umat manusia mereka berdiri di sebuah lembah, dan bangsa jin juga berdoa memohon kepada Allah, dan semua permohonannya Allah kabulkan, semua permohonannya Allah kabulkan. Satu ingin jadi bupati, satu ingin jadi gubernur, satu ingin jadi presiden, satu ingin jadi dokter, ingin jadi apa aja. Satu ingin memiliki pulau pribadi, ingin punya jet pribadi. Kalau semuanya minta kepada Allah jet pribadi, pulau pribadi, dan menjadi pemimpin sebuah negeri, dan Allah kasih semuanya, kata Allah, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan kemudian diangkat. Para jamaah, bumi ini dengan 7 miliar penduduknya kira-kira, dibandingkan dengan planet-planet yang lain, kecil sekali. Ada namanya galaksi Bima Sakti. Sebesar apa sih bumi? Terus kenapa kita disuruh beramal? Kenapa kita disuruh ngaji? Kenapa ibu-ibu suruh pakai kerudung, bapak-bapak suruh menutup auratnya, sholat ke masjid? Kenapa? Kata Allah, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amalan buat kalian. Itu amalan yang kalian amalkan untuk kalian sendiri, bukan untuk Allah. Uhsiha lakum, aku catat buat kalian. Allah catat, semuanya Allah catat. Uhsiha lakum, thumma uwafikum iyaha. Lalu aku sempurnakan pahala untuk amalan kalian. Faman wajada khairan, falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan dalam catatannya kebaikan, hendaklah dia memuji Allah semata. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Kalau ternyata dalam catatan dia banyak keburukan, jangan mencela orang lain, jangan mencela siapa-siapa, cela dirimu sendiri. Allah tuh udah kasih fasilitas sama kita. Para jamaah, kita bekerja di sebuah perusahaan, pagi berangkat naik motor, motor pemberian perusahaan. Tapi kaki pemberian siapa? Allah. Tangan pemberian siapa? Allah. Antum berpikir dengan akal pemberian Allah. Antum duduk dengan tubuh pemberian Allah. Perusahaan tuh gak ngasih apa-apa. Kadang-kadang coba, supaya kita tahu dengan kebaikan Allah kepada kita. Antum kalau melihat seorang pejabat naik mobil Lambu, Lamborghini, datang ke masjid sini naik Lamborghini, antum kepingin gak? Jamaah, enggak Ustaz, enggak kepingin. Kepingin yang lebih dari itu. Oke, yang lebih dari itu apa? Ada mobil-mobil yang harganya 50 miliar. Ada. Antum kalau ngelihat ada orang masuk ke masjid sini, halaman masjid Darussalam, pakai mobil harganya 50 miliar. Kemudian dia turun, ternyata kakinya udah dipotong dari lututnya. Kakinya dipotong dari lutut. Antum mau naik mobil itu kakinya dipotong? Mau? Gak mau, jemaah. Kaki kita lebih mahal dari mobil yang 50 miliar. Cuma kita tidak mensyukurinya. Lebih mahal tangan kita nih. Kita kok ngeliat orang pakai jam. Ada jam harganya 5 miliar. Masya Allah. Kayak apa? Jam biasa. Mau antum pakai jam 5 miliar, jarinya dipotong satu, diganti jam itu. Mau? Nah, kita akan lebih cinta dengan jari kita, bandingkan dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Orang punya rumah seharga 1 triliun tapi buta. Antum mau jadi orang buta dikasih rumah harganya 1 triliun? Mau jamaah? Mau? Terus kenapa kita belum cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata semuanya adalah pemberian Allah. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi. Dia mengatakan innallaha subhanahu wa ta'ala lam ya'murul ibad lam ya'muril ibada bima amarahum bihi li hajatihi ilaihi. Allah itu tidak memerintahkan kepada hambanya, kita disuruh salat, kita disuruh zakat, suruh puasa, suruh nutup aurat, suruh menghormati orang lain. Allah memerintahkan itu bukan karena Allah butuh sama kita, tapi kenapa? Karena Allah ingin kebaikan buat kita. Allah mengharamkan banyak hal. Ini gak boleh, itu gak boleh, itu gak boleh. Kenapa semua gak boleh? Lihat, semua yang diharamkan sama Allah itu bukan karena Allah pelit, jemaah. Bukan karena Allah bakhil tidak memberikan kepada kita. Allah ciptakan semuanya halal. Cuma ada beberapa yang haram. Kenapa Allah haramkan? Karena itu berbahaya buat manusia. Allah tuh cinta sama kita. Kita tuh dikasih amalan-amalan supaya kita hidup berbahagia. Cuma syaitan berusaha untuk menarik kita ke dalam api neraka. Sekarang kita hendak menguji cinta. Apa saja hal-hal untuk melihat apakah benar kecintaan kita kepada Allah. Ma'asyar muslimin yang ada di seluruh Indonesia. Coba dicatat satu persatu untuk membuktikan ana masuk apa enggak. Para ulama berusaha untuk menyimpulkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW materi untuk tes cinta. Yang pertama, orang yang mencintai dia akan mengagungkan kekasih. Dan itu yang kita katakan. Kita ketika sholat apa yang kita katakan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tatkala azan dikumandangkan 5 kali berturut-turut azan dikumandangkan agar kita dengar tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang yang cinta dia akan mengagungkan kekasih. Tapi ingat, pengagungan itu bukan hanya ucapan di lisan. Pengagungan yang paling utama adalah tidak berbuat syirik. Satu-satunya dosa yang Allah tidak ampuni adalah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Orang menyekutukan sesuatu dengan Allah, Allah tidak akan ampun. Yang lainnya Allah ampun. Kau percaya sama Allah, kau cinta sama Allah, tapi kau minta kepada selain Allah. Sebagian orang sampai hari ini masih meminta kepada batu-batu. Ada yang meyakini bahwa itu pohon keramat. Subhanallah. Itu pohon siapa yang bikin? Allah Jalla Jalaluh. Kau berarti tidak mengagungkan Allah. Karena minta kepada selain Allah. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Kau minta sama aku kabul. Kita lihat bagaimana pengagungan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim hendak dilempar ke dalam api. Api yang besar. Sehingga pasukan Namrud itu tidak bisa meletakkan Nabi Ibrahim di dalam api. Disebutkan bahwasanya setan mewahyukan kepada mereka agar mereka membuat manjanik. Manjanik itu alat pelontar batu-batu besar itu bikin tuh mereka. Nabi Ibrahim dilontarkan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir kisah ini. Kisah ini disebutkan dalam Israiliyat. Dalam Israiliyat itu Rasulullah SAW mengatakan hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israel, enggak apa-apa. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Karena banyak cerita-cerita dari mereka. Ketika dilemparkan, Malaikat Jibril datang. Di masa Malaikat Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam api, ditanya oleh Malaikat Jibril, ya Jibril, alaka ilaiya hajah? Kau butuh sama aku sekarang. Kau butuh pertolonganku sekarang. Di sini pengagungan hamba kepada Allah. Tauhid. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Sama kau aku enggak ada perlunya. Sama kau aku enggak butuh. Amma ilallahi fa na'am. Di sini Ibrahim melihat Jibril ini makhluk sama dia. Kalau Allah enggak kasih kekuatan, Allah enggak izinkan, dia tidak akan bisa membantu. Enggak akan bisa. Maka Ibrahim katakan amma ilallahi fa na'am. Sama Allah aku butuh sekarang. Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Apa yang Allah lakukan? Allah tidak kirimkan hujan untuk mematikan nabi itu. Allah tidak kirimkan angin untuk mematikan nabi itu. Tidak Allah turunkan salju untuk mematikan nabi itu. Allah tinggal ngomong, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Api itu membakar yang sekitarnya. Allah yang menunjukkan kepada mereka. Itu Allah Jalla Jalal yang menciptakan api. Makhluk. Kau itu makhluk. Seharusnya engkau mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para jamaah. Jangan ada lagi sesajen-sesajen untuk selain Allah. Jangan ada lagi kita berikan kurban sesembelihan untuk selain Allah. Kadangkala ada acara tahunan. Masyarakat itu nyembelih kerbau. Acara namanya apa? Petik laut. Petik laut atau larung laut. Mereka sembelih kerbau. Kepala kerbau dibawa. Dilemparkan kemana? Ke laut. Cari apa? Cari keselamatan. Subhanallah. Kau setiap sholat mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kau tiap hari katakan itu, ya Allah, engkau lah assalam. Keselamatan semua datangnya dari engkau. Lalu kita minta kepada selain Allah. Kita cari keselamatan kepada selain Allah. Mana tauhidmu? Mana cintamu kepada Allah? Ya Allah. Itu kerbau yang menciptakan siapa? Allah. Itu lautan yang menciptakan siapa? Allah. Lalu kita berikan ciptaan Allah kepada selain Allah. Tapi itulah dunia. Kita mendapati orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu. Ngomongnya doang. Tiap hari la ilaha illallah. Naam. Kita tiap hari mengatakan dengan lisan kita la ilaha illallah. Tapi yang terpenting bagaimana kita menghormati la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah. Para jamaah, pernah dengar istilah bumi pertiwi? Bumi pertiwi. Boleh kita ngomong bumi pertiwi? Enggak boleh. Ustaz, sekali-kali, seringkali Ustaz ngomong enggak boleh. Enggak boleh. Pertiwi itu bumi pertiwi itu dewi pemilik bumi. Pertiwi itu dewi. Kita tahu orang meyakini ada dewa dan dewi. Ada dewi padi. Apa namanya? Sri. Ada orang Islam namanya Sri. Sri. Subhanallah. Itu dewi padi itu. Tuhan yang dilakini oleh orang-orang Hindu atau Buddha bahwa dia pemilik padi. Dewi Pertiwi atau bumi Pertiwi adalah bumi yang dimiliki oleh dewi yang bernama Pertiwi. Kita mengatakan la ilaha illallah. esa Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau memang mencintai Allah. Ada sebuah doa. Doa ini dianjurkan dibaca sebelum tidur. Kita seharian penuh kerja, cari dunia, terus sampai malam sebelum tidur. Dalam hadis Al-Bara' bin Azib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akhadta madji'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, maka wuduklah sebelum tidur. Disunahkan wuduk sebelum tidur. Kita sering dengar ajaran kebersihan. Orang-orang menganjurkan anak sebelum tidur cuci kaki dan cuci tangan. Islam dari dulu mengajarkan lebih bersih dari itu. Disuruh wuduk sebelum tidur. Thumma taji' ala syiqqikal ayman. Lalu merebahlah ke arah kananmu. Jadi orang kalau tidur dianjurkan untuk miring ke kanan awal tidur. Kalau nanti udah tidur ngadep kanan, ngadep kiri kemana, ya namanya orang tidur. Tapi sebelum tidur kita masih sadar, kita miring ke kanan. Thumma qul, lalu katakan, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaihi. Ini orang habis kerja seharian, dia punya bos, punya atasan, punya macam-macam dia dalam kehidupan, dia punya masalah. Lalu sebelum tidur dia mengatakan, ya Allah, aku serahkan wajahku kepada wajahnya. Kita kalau jumpa orang mesti wajahnya dahulu. Kita katakan, ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan semua urusanku aku serahkan kepadamu, ya Allah. Tauhid. Semua urusan kita, kita punya masalah apa saja, kita serahkan kepada Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan punggungku aku sandarkan kepada Allah. Mau bersandar kepada siapa? Orang-orang yang kita sandari dalam kehidupan ini bisa mati, bisa sakit. Allah kasih stroke habis. Maka aku sandarkan punggungku kepada-Mu. Raubatan wa rahbatan ilaih. Raubah. Aku lakukan ini karena aku mencintai-Mu. Karena aku menginginkan-Mu. Rahbatan ilaih. Dan karena aku takut kepada-Mu. Maka kita beribadah itu antara takut dan harap. Yang istilah orang harap-harap cemas. Iya. Kita mengharap, tapi kita juga cemas kepada Allah. Lalu kita katakan, la malja wa la manja minka illa ilaik. Enggak ada sarana untuk kabur, sarana untuk mencari keselamatan, atau sarana untuk mencari perlindungan kecuali kepadamu, darimu kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan dan nabi yang kau utus. Barang siapa yang sebelum tidur baca ini kemudian mati, mati dalam kondisi fitrah. Di sini jemaah, dunia Allah, dunia yang kita miliki. Kalau antum malam hari itu memiliki 1 miliar, lalu Allah bikin salah satu saluran di jantung tersumbat, antum gak bisa bangun dari kasur itu. Antum akan ngos-ngosan. Rasa sakit yang begitu pedih atau aku rasakan, akan antum rasakan. Antum akan minta tolong ke semua dokter, dan dokter mengatakan yang bisa menyembuhkan cuma Allah. Maka agungkan Allah. Tatkala kita ruku, apa yang kita katakan? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Maha suci Allah, Rabbku. Di sini Rabbku, Allah tuh Rabbku. Dia yang maha agung dan segala puji bagi Dia. Dalam kondisi ruku. Dan kita enggak boleh ruku kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini cinta. Cinta menuntut kita untuk hina di depan Allah. Iya. Lalu tatkala kita bangkit dari ruku, apa yang kita katakan? Sami Allahu liman hamidah. Kita bisa bangkit. Allah mendengar siapa yang memujinya, lalu kita mengatakan Rabbana walakal hamd. Ya Allah, bagimu segala puji. Lalu kita katakan Allahu Akbar, kita sujud. Kita letakkan kening kita di bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kita ruku. Kita letakkan kening kita di tanah, tapi Allah ada tinggi di atas sana. Ma'asyiral ikhwan, sudahkah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, dia akan menjadikan Allah lebih dia cintai daripada segala-galanya. Dari apa? Kata Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 26. Allah katakan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi alqaumal fasiqin. Katakan Muhammad kepada manusia, nih Al-Qur'an adalah kitab petunjuk. Kalau ingin tahu apakah Allah cinta sama kita, kita cinta sama Allah, lihat Al-Qur'anul Karim. Kata Allah, katakan kepada mereka, andai kata orang tua kalian, anak-anak kalian, pasangan-pasangan hidup kalian, suku-suku kalian, harta yang kalian dapatkan, perniagaan yang kalian miliki, yang kalian takut akan kebangkrutannya, dan rumah-rumah yang kalian senengin, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan jihad di jalan Allah, tunggu saatnya Allah mengazab kalian. Para jemaah, ada sebagian orang yang kerjanya numpuk harta, numpuk lagi. Buat apa sih? Ustaz, kan gak apa-apa orang Islam kaya. Bagus orang Islam kaya. Tapi pertanyaan, buat apa kau tumpuk harta itu? Ada orang yang na'udzubillah mati meninggalkan uang 279 miliar. Tanyakan dia, buat apa kau tinggal? Seharusnya kau bawa ke kuburan itu. Tapi itulah manusia. Ada yang sukanya koleksi. Koleksi barang-barang antik. Ketika dia mati, apa yang dia inginkan? Dia menginginkan tuh barang antik semuanya sedekah. Maka para jemaah, Allah menantang. Kalau ternyata kita lebih cinta kepada harta kita daripada kepada Allah, maka diragukan kecintaan kita. Yang ketiga, bukti cinta. Seorang akan mentaati dan mematuhi kekasihnya karena cinta, bukan karena terpaksa. Seorang muslim itu akan taat kepada Allah bukan karena terpaksa. Kalau umpamanya kita di dunia, apalagi saudara-saudara kita mungkin yang di kepolisian, yang di militer ya, dia itu harus taat kepada komandannya. Ketika dipanggil sama komandannya, pernahkah dia ngomong tidak? Dipanggil sama komandannya, umpamanya namanya siapa namanya? Bang, siapa namanya? Jamaah, ana lihat sebagian sudah mulai ngantuk kali jamaah. Memang itu tuh, kalau pengajian ngantuk, kalau nonton TV sampai jam 12 itu pegang remotenya, ganti lagi. Tapi kalau dengarkan pengajian, masya Allah. Para jamaah rahimakumullah, ketika seorang tentara, prajurit dipanggil sama bosnya, namanya Budi. Budi, sini, kau beli nasi padang misalnya. Suruh beli nasi padang. Pernahkah Budi bertanya? Dan wajib apa sunnah? Ada enggak tentara yang tanya wajib atau sunnah? Tapi kalau Allah yang nyuruh, banyak pertanyaan kita. Ustaz, ini wajib apa sunnah ini perintahnya? Allahu Akbar. Sehingga tatkala kita tahu sunnah, oh cuma sunnah, dia ngamalkan. Ketika dia tahu sunnah, dia tinggalkan. Ketika dilarang, pernahkah umpamanya nih, seorang prajurit dipanggil sama jenderalnya, Budi sini-sini, sejak hari ini kau gak boleh lagi makan nasi pecel. Dia tanya enggak, dan ini makruh apa haram ya, larangan-Mu? Enggak. Dia siap, dan apa yang kau sukai aku laksanakan. Seperti itu seharusnya seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan tentang orang-orang mukmin di akhir surat Al-Baqarah yang sering kita baca. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Maka seorang prajurit itu saat yang dia ucapkan, seorang mukmin sama dengan prajurit. Dalam kehidupan ini tatkala ada perintah Allah, tatkala ada larangan dari Allah, dia mengatakan siap dan. Kalau enggak mampu, ufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aku akan laksanakan. Maka kita dalam syariat Islam itu enggak boleh banyak tanya. Enggak boleh banyak tanya. Dalam urusan perintah, laksanakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Orang-orang sebelum kalian itu jadi hancur, jadi berpecah belah karena mereka banyak bertanya, banyak berselisih kepada nabi-nabi mereka. Udah, kalau aku suruh, kata Nabi alaihi salatu wasallam, laksanakan. Ada seorang penyair yang mengatakan, ta'asil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah dan engkau mengira kau cinta sama Allah. Dzakal amri fil qiyasi syani'u. Ini kayak gini enggak benar nih. Orang cinta tapi durhaka. Istri ngomong cinta sama suaminya tapi selingkuh. Dia mengatakan saya cinta. Kau cinta? Apa kata suaminya? Bohong kau. Cinta tapi istrinya bersolek buat tetangganya. Kan banyak perempuan-perempuan bersolek bukan buat suaminya. Bersolek buat siapa? Buat suami tetangganya. Makanya kalau masuk rumah, hiasannya dihapus. Kalau keluar baru dipakai perhiasannya. Padahal seharusnya dia bersolek buat siapa? Suaminya. Maka suaminya, engkau bohong. Kau ngomong cinta dan kau durhaka kepada aku. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau benar cintamu, engkau akan taat kepada kekasih. Karena seorang kekasih itu patuh dan taat kepada kekasihnya. Para jemaah, Allah. Kita kalau mendapatkan bisa meraih cinta Allah, kita akan melaksanakan perintah Allah itu tanpa beban. Tanpa beban. Ada seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu puluhan tahun minta anak. Minta anak. Sampai udah tua renta, mungkin hampir 100 umurnya dikasih anak. Berapa lama penantian beliau? Mungkin 50-60 tahun. menanti untuk punya anak. Dikasih anak, nama anaknya Ismail. Ketika dikasih anak, maka kecintaan Ibrahim kepada anaknya tentunya akan mengambil sebagian jantungnya. Padahal Nabi Ibrahim ini kekasih Allah, Khalilur Rahman. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan anaknya di Mekah. Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Anaknya suruh tinggal di Mekah. Taat Nabi Ibrahim, berangkat. Taruh di Mekah. Ketika mau pergi Nabi Ibrahim, para jamaah, kalau antum ngomong Mekah masa lalu, gak ada apa-apa di Mekah. Orang pertama yang tinggal di sana itu adalah ibunya Nabi Ismail dan Nabi Ismail berdua yang tinggal di situ. Kalau sekarang berangkat ke Mekah, seneng orang di sana. Maka tatkala Nabi Ibrahim pergi, diikutin sama Hajar. Ya Ibrahim, ila man takilun? Kau titipkan kita kepada siapa di sini? Enggak ada siapa-siapa di sini. Nabi Ibrahim diam. Terus diikutin sama Hajar. Capek ngikutin Ibrahim, enggak dijawab sama Nabi Ibrahim. Lalu Hajar bertanya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadha, apakah Allah yang nyuruh engkau melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim, iya. Kata Hajar, idzan la yudayyi'un Allah, berangkat kau sana, Allah tidak akan melantarkan kita di tempat ini. Udah. Tapi tetap kecintaan Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Ketika Ismail remaja, anda bisa bantu orang tuanya. Nabi Ibrahim datang ke Mekah mengatakan kepada Ismail, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka, anni adbahuka fandur madha tara. Wahai ananda, Allah mau mengetes keimanan Ibrahim, kecintaan Ibrahim antara Allah dan anakku. Wahai ananda, aku bermimpi melihat diriku menyembelih dirimu. Bagaimana menurut pendapatmu? Apa kata anakku? Anaknya mengatakan, ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Insya'Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dibawa Nabi Ismail, ditaruh mau disembelih. Kelihatan bahwa Ibrahim benar-benar mau menyembelih anaknya. Baru ketika itu Allah hapus perintahnya. Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sudah selesai. Engkau sudah lulus dalam ujian itu, jemaah. Kita sekarang Allah perintahkan untuk kurban. Biasanya orang berkurban itu cari binatang kurban yang paling murah. Berapa harga? 2 juta. Enggak ada yang lebih murah dari ini. Dia cari yang paling murah. Nabi Ibrahim itu anaknya yang disuruh jadi korban. Di sini kecintaan kita, jemaah. Kita tuh nyembelih buat Allah. Yang ngasih duit sama kita tuh Allah. Kita seharusnya ketika berkorban cari. Berangkatlah antum ke tempat penjualan kambing, tanyakan, mana kambing yang paling bagus di sini? Kenapa? Aku mau potong buat kekasih. Aku mau potong buat Allah itu cinta. Tapi belum kita sampai ke sana, jemaah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Seorang kekasih akan senantiasa ingat sama kekasih. Sudahkah kita berzikir kepada Allah dalam setiap waktu? Orang kalau cinta sama Allah, dia akan duduk mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mau masuk kamar mandi, dia ingat bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi, dia ingat sama Rabbnya. Dia bisa masuk kamar mandi karena Allah, dan dia bisa keluar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika keluar, dia keluar dengan kaki kanannya mengatakan, ghufranak ya Allah, ampunanmu ya Allah. Ingat. Sampai ketika dia datang mengumpuli istrinya, dia ingat sama Allah. Dia mengatakan bismillah Allahumma jannibna syaitana jannibi syaitan ma razaqtana. Ketika dia hendak makan, dia mengatakan bismillah. Selesai makan, dia ingat sama Allah, alhamdulillah. Ketika dia naik kendaraan, dia ingat sama Allah, ini kendaraan dari Allah. Kita bisa naik kendaraan karena Allah, 100% karena Allah. Bukan hanya kendaraannya, kita bisa naik. Antum bayangkan, orang kalau kena stroke separuh, bisa naik motor? Gak bisa, jamaah. Dan Allah kasih kita bisa naik. Apa doanya orang naik motor? Anda kasih hadiah. Jamaah, masya Allah. Fadhal. Antum udah dapat hadiah belum? Sudah, yang lain. Nah, antum mau jawab. Fadhal. Iya. Apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Terus? Sudah. Masyaallah. Hadiahnya yang kecil kalau sudah kita kasih. Nah, fadhol. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Baik, yang lainnya. Yang lengkap ya. Kalau enggak lengkap enggak dapat hadiah. Oh, ini yang depan nih. Nah. Itu doa keluar rumah itu. Nah. Ini jarang dibaca nih. Ketahuan ini ya. Masya Allah, masya Allah. Gak apa bang, kita kasih bang. Sebenarnya kurang lengkap sih. Bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tiap hari kita naik kendaraan. Antum baca doa. Baca doa Ustaz kalau mogok. Baru kalau mogok kita ingat sama Allah. Udah gak hidup. Ya Allah, bismillah, bismillah. Bismillah, ya Allah, bismillah. Aduh gak hidup, bismillah, ya Allah. Baru ingat sama Allah. Tapi ketika enggak, lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Antum lihat sebagian orang, waktu motornya jelek, masya Allah, dia itu ketika naik baca doa, dalam perjalanan berzikir, karena takut mogok. Ya Allah. Ketika bagus motornya, hilang tuh. Hilang. Mungkin naik tambal gaya. Kalau ada motor-motor laki. Ya. Dia sambil noleh ke kanan, ke kiri. Mau gaya sama orang. Allah jadikan jalannya licin. Terpleset. Patah. Apa yang kau banggakan, jemaah? Maka kalau kau cinta sama Allah. Allah mengatakan, Fadhkuruni adhkur. Kalian ingat sama aku ingat sama kalian. Dan Nabi SAW menyuruh kita ingat sama Allah itu bukan cuma waktu susah. Ingatkan dirimu, kenalkan dirimu kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatkan dirimu kepada Allah. Ketika kau punya rizki, lagi senang, masya Allah, ingat sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bagikan tuh harta dari Allah ke fakir miskin. Untuk bangun mesin itu apa? Allah akan ingat engkau ketika engkau susah. Tapi kebanyakan kita kebalikannya. Kalau lagi susah ingat Allah, pas dikasih nikmat, lupa sama Allah SWT. Maka ma'asyil muslimin rahimakumullah, ingatlah kepada Allah selalu. Alladzina yadhkurun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Tuh, ingat sama Allah. Ketika melihat, antum kadangkala malam hari lihat binatang-binatang kecil di lampu. Ya Allah, binatang kecil itu modelnya, tubuhnya itu macam-macam. Ada yang panjang ya, ada yang sayapnya di dalam. kemudian dia bisa loncat. Ada yang ada tanduknya kecil-kecil. Coba antum, siapa yang bikin ini ya Allah? Engkau yang menciptakan ini ya Allah. Ingat jemaah. Sehingga seorang hamba dalam perjalanan hidupnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang kekasih akan suka membaca surat cinta kekasihnya. Anda mau tanya di sini yang pernah jatuh cinta, antum pernah dapat surat cinta antum? Hah? Pernah, masya Allah. Antum baca nggak surat cinta itu? Masya Allah. Jamaah, pernah kejadian di Medina, ada orang Bangladesh. Orang Bangladesh ini datang. Dia tahu kita orang Indonesia. Dia bawa secari kertas. Hei, tolong bacakan. Apa nih? Hei, Habibati. Dia dapat surat dari kekasihnya. Yang jadi masalah pacarnya dia orang Indonesia. Nulis surat pakai bahasa Indonesia. Dia ini orang Bangladesh. Gak bisa baca bahasa Indonesia. Tapi karena cinta dia cari orang supaya nerjemahkan surat cinta kekasih. Antum tahu semua, Allah sudah kirimkan surat cinta kepada kita, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu surat cinta Allah kepada kita. Tapi kita, berapa kali kita baca? Pernahkah kita kepingin tahu artinya? Apa sih yang Allah inginkan dari aku? Wallah jamaah, itu surat cinta Allah. Allah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah mulai dengan nama Allah Ar-Rahman yang pengasih dan penyayang. Allah mengatakan Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk ke jalan yang paling lurus. Kita lebih suka membaca yang lainnya daripada kitabullah. Allah mengatakan Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah katakan Taha, kita tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu agar hidupmu melarat. Tidak. Allah menurunkan Al-Qur'an karena Allah cinta kepada kita, tapi kitanya yang tak tahu diri. Quran dibaca sehari sekali. Alhamdulillah. Ada di antara kita yang tidak pernah punya keinginan baca Quran kecuali kalau bulan Ramadan. Baca aja. Ibnu Qayyim rahimahullahu mengatakan wa kadzalika mahabbatu kalamillah fa innahu min alamati hubbillah. Kata dia, begitulah kecintaan kepada kalamullah itu tanda kecintaan kepada Allah atau tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Wa idza aradta an ta'lam ma indaka wa inda ghairika min mahabbatillah fanzur mahabbatal Qur'an min qalbi. Kalau kau ingin tahu kecintaanmu kepada Allah dan kecintaan orang lain kepada Allah, maka lihatlah kecintaan hatimu kepada Al-Qur'anul Karim. Apakah engkau senang dengerin Al-Qur'anul Karim? Sebagian orang lebih suka mendengarkan musik-musik dan lagu-lagu. Bayangkan, kita duduk di depan TV. Banyak orang duduk di depan TV. Yang dia tuh hiburan. Fulan nyanyi, fulana nyanyi. Tapi ketika Al-Quranul Karim yang dibacakan, dia pindah channelnya. Cari yang lain. Karena orang-orang itu tidak cinta kepada Allah. Bohong kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada kalamullah tabaraka wa taala. Ma'asyur ikhwah rahimakumullah. Tiap hari usahakan membuka Al-Qur'anul Karim tiap hari. Walaupun antum paling buruklah baca satu ayat, jangan pernah antum memejamkan mata kecuali antum sudah buka Al-Qur'an. Saya nasihatkan buka Al-Quran supaya kita dekat tuh sama Al-Quranul Karim. Kalau HP, ada di HP Al-Quranul Karim, ada. Tapi usahakan untuk pegang mushaf. Pegang tuh kitabullah. Ada sesuatu yang berbeda ketika aku membaca, memegang, bukan membaca, memegang kitabullah dengan memegang HP yang ada kitabullah di dalam. Karena aturannya antum pegang mushaf harus suci. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari paling tidak satu ayat antum baca. Paling tidak. Kalau antum tiap hari baca satu ayat, berapa tahun antum khatam? Jamaah. Insyaallah 20 tahun antum khatam Al-Qur'an Karim. Tapi ada di antara kita yang umurnya 50 tahun belum pernah khatam Al-Qur'an. Satu ayat. Dia sudah hatam kopinghu. Komik, koran. Tiap hari baca koran. Sekarang alhamdulillah koran sudah mulai berkurang dibaca semua orang. Qurannya dibaca. Itu kitabullah. Banyak orang-orang jadi profesor, jadi apa. Kitab Al-Quran belum pernah hatam. Dia baca kitabul fulus. Yang dia baca kitab duit. Gimana dapat fulus yang banyak. Gimana? Itu yang dia pelajari. Al-Quran lah. Kemudian yang keberapa? Yang ke 6. Orang itu kalau cinta sama Allah, dia akan rindu dengan rumah kekasihnya. Dia ingin datang ke rumah yang dia cintai. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki rumah di muka bumi ini. Yang namanya masjid. Masjid itu Baitullah. Kita rindu enggak ke masjid? Kadangkala kita kalau adzan lebih suka sholat di rumah kita daripada sholat di rumah Allah. Ketika kita buka toko atau lagi di pekerjaan kita di kantor, lagi rapat, dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu terdengar hayya 'alas shalah, ayo salat. Tergerakkah hati kita, ya Allah, aku mau ke rumah Allah. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia tutup tokonya. Kenapa kau tutup? Waktu buat kekasihku, aku mau ke rumah Allah, kata dia. Aku di toko ini dari tadi jam 7 sampai jam 11:30. Berapa jam aku di toko ini? Aku mau ke rumah kekasihku, Baitullah. Datang ke rumah Allah. Apakah kita sudah seperti itu? Atau kita, sholat di rumah kan sah, Ustaz. Antum bayangkan manusia. Kalau umpamanya di masjid, sholat di masjid dapat berapa pahalanya, jemaah? 27. Setiap langkah dapat pahala. Setiap langkah dihapuskan dosa. Tiap langkah dapat derajatnya diangkat sama Allah. Orang ke masjid enggak? Masjid Jami ini tadi sholat subuh berapa shof? Satu shof mungkin. Atau satu shof setengah. Sisanya kemana masyarakat? Coba diumumkan di masjid. Besok pagi ya. Mungkin langsung diumumkan di masjid. Yang sholat subuh di masjid dapat 50.000. Dapat 50.000. Masa banyak-banyak 50.000? Kira-kira cukup enggak masjidnya ini? Insya Allah sampai shof terakhir. Masya Allah, tumben ke masjid, Pak. Alhamdulillah, iman, Ustaz. Saya beriman. Beriman sama fulus. Coba dia bohong, dia tahu bohong, dia enggak datang. Tapi karena dia yakin benar mau dikasih 50.000, dia datang. Maka sekali-kali lah imam masjid itu ngumumkan supaya membuktikan benar enggak nih orang. Diumumkan di koran umpamanya. Koran apa? Belitung Timur Pos. Yang sholat di masjid ini subuh hari Ahad dapat 50.000. Wallahu a'lam. Sebanyak apa manusia yang datang. Apalagi yang ngomong bupati. Dia yakin nih. Nih Allah yang ngomong. Kita enggak yakin. Ini rumah nih milik Allah. Masuk ke masjid Tahiyatul Masjid. Kenapa? Karena rumah ini milik Allah. Bukan milik siapa-siapa. Bukan milik Pemda lah. Hadza Baitullah. Ini adalah rumah Allah SWT. Kemudian, apakah kita rindu untuk datang ke Ka'bah? untuk tawaf di sekitar rumah Allah. Pernahkah kita rindu ke sana, jemaah? Saya lihat subhanallah, jemaah haji Indonesia semakin tahun semakin banyak. Entah di Belitung ini daftar sekarang berapa tahun berangkat? Berapa? 20 tahun ke depan baru berangkat, masya Allah. Kalau daftar umur 60 tahun, ya kayaknya haji di kuburannya. Kalau umurnya gak sampai 80 tahun. Nah jemaah, ingat haji ini Allah katakan walillahi alan nasi hajjul bait. Allah mewajibkan bagi manusia untuk hajjul bait, untuk berhaji ke rumah Allah. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kalau antum mampu umur 20 tahun, jangan berangkat umur 50 tahun. Kebanyakan orang sudah mampu umur 25 tahun, tapi dia gak berangkat haji. Kenapa? Anak kepingin punya rumah, Ustaz. Anak kepingin punya mobil. Anak kepingin mengembangkan usaha. Pertanyaannya, apakah wajib seorang muslim punya mobil? Apakah wajib seorang muslim punya rumah? Gak wajib. Tapi haji wajib apa enggak? Wajib. Kalau mampu, kalau cinta, subhanallah. Ada orang kaya raya enggak berangkat haji. Tapi ada orang pedagang kerupuk berangkat haji. Itu cinta. Pernah ada seorang dokter di Jakarta, dia cerita sama saya waktu itu di Medina tentang kisah berangkat hajinya dia. Pada waktu itu dia jadi kepala rumah sakit umum. Dia bersama istrinya mau beli bunga. Di Jakarta itu pinggir jalan banyak orang jualan kembang-kembang gitu ya. Dia duduk di mobil, istrinya turun cari bunga. Dia lihat penjual bunga itu pakai topi haji. Tapi pakai topi warna putih. Terus pakai kaos oblong dan pakai kain bawahnya, pakai sarung. Dia pikir, ya mana mungkin orang ini sudah berangkat haji. Dulu nih ceritanya, mungkin sebelum tahun 2000-an orang daftar langsung berangkat tanpa ngantri dulu. Dia turun penasaran. Assalamualaikum, Mak. Bapak sudah berangkat haji, gitu dia. Kata orang ini, alhamdulillah sudah 2 kali. Kata dokter kayak ditampar langsung. Ana yang seorang dokter kepala rumah sakit yang kaya raya belum berangkat haji. Ini cuma pedagang kembang berangkat haji. Itu cinta aja. Orang kalau sudah cinta, Allahu Akbar, dia akan nabung. Ini kenapa nabung? Ana mau ke rumah Allah. Allah suruh ana untuk datang ke rumahnya. Maka ana tabung. Sebagian dia jual sawahnya, dia jual sapinya. Untuk apa? Ana kepingin ke rumah Allah. Ana ingin ngomong labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ana kepingin ngomong kayak gitu. Itu syariatnya cuma ada buat orang yang berangkat haji atau umrah. Enggak boleh antum di masjid duduk di sini labbaik Allahumma labbaik. Ente mau kemana labbaik di sini? Labbaik itu datang tuh, datang ke sono. Itu baru labbaik. Maka kalau antum ingin melihat kecintaan antum kepada Allah, lihat kerinduan antum ke Baitullah. Lihat kerinduan antum ke masjid-masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti. Para jemaah, alhamdulillah kita bernaung di sini. Kita enggak kena panas. Bayangkan kalau kajian kita di bawah terik matahari. Bagaimana kalau mentari itu mendekat 1 mil dari kita di padang mahsyar dan tidak ada naungan kecuali orang yang Allah kasih naungan dari Allah. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Antum lihat lampu di atas ini seperti itu. Kemana dia pergi, tubuhnya di pasar, tubuhnya di kantor, tubuhnya di pabrik, tubuhnya di laut, tubuhnya di sawah, tapi hatinya bergantung di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tiap saat masuk waktu sholat, hatinya bergetar ingin datang ke sini. Ya mau enggak mau, ketika jantungnya bergantung di sini, dia tidak akan tenang hidupnya sampai dia menjumpai yang tunggal isi. Maka lihat hubungan kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang cinta kepada Allah akan mencintai apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah cintai? Dia akan mencintai. Di surat Muhammad ayat 28 Allah mengatakan dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwana fa ahbata amalan. Ada orang-orang yang Allah gugurkan keamalan karena mereka benci dengan perintah-perintah Allah. Benci dengan aturan-aturan Allah. Allah menurunkan aturan dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu ada oh, aku enggak suka nih sama aturan ini, memberatkan. Subhanallah. Ini aturan yang bikin kekasih Allah Jalla Jalla. Ada orang umpamanya aturan yang paling dibenci sama ibu-ibu. Aturan apa? Poligami. Benci, mungkin ada sebagian yang ingin menghapuskannya dari Al-Qur'anul Karim. Na'udzubillah min dzalik. Itu aturan Allah yang bikin. Allah cinta dengan aturannya. Kita pun harus cinta. Perasaan kita berat menerima, enggak masalah, tapi tetap ini aturan siapa? Allah Jalla Jalal. Kemudian dan semua aturan Allah. Hukum-hukum Allah. Allah melarang riba. Allah enggak suka dengan riba. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang cinta dengan riba. Bahkan dia hidup dari riba. Mana kecintaanmu kepada Allah SWT? Baik, yang selanjutnya seorang hamba akan ridha dengan takdir Allah kalau dia cinta sama Allah. Apapun ke takdir hidup dia, mau miskin, mau kaya, mau tabrakan, mau apa, dia akan mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasul. Dhunnun al-Misri, dia mengatakan tentang tanda-tanda cinta kepada Allah. Dia katakan thalathatun min a'lamil mahabbah. Ada tiga tanda cinta. Yang pertama ar-ridha fil makruh, ridha kepada Allah walaupun susah. Ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, dia tetap ridha. Wa husnul dhanni bihi fil majhud, wat tahsin li ikhtiyarihi fil mahdhur. Husnul dhan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha dia, dia tetap husnul dhan sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terima. Kemudian dia berusaha berbuat baik dalam segala hal. Ketika Allah memilihkan bagi dia sesuatu yang dilarang, ini enggak boleh, dia aku ridha. Pasti pilihan Allah ini baik. Maka seorang hamba akan ridha dengan takdir ilahi. Ada orang-orang ketika sakit dia mengatakan, ya Allah, kenapa kau kasih aku sakit? Kenapa? Atau sebagian mengatakan, dosa apa aku ini? Allah, kau lihat nabi-nabi Allah. Kau lihat Nabi Ayyub alaihissalam, berapa tahun dia ditimpa penyakit. Ada yang menyebutkan 7 tahun dia sakit. Lalu dia berdoa kepada Allah. Wa ayyuba idnada rabbahu rabbi inni massani yadur anni man anni massani yadur wa anta arhamur rahim. Rabb, aku tertimpa penyakit, engkau yang maha pengasih. Dia kembali kepada Allah. Nabi Yusuf alaihissalam dipisahkan dari orang tuanya berapa tahun? Puluhan tahun. Jadi kalau ada orang-orang kena musibah, ridhalah dengan takdir. Pasti takdir Allah itu lebih baik buat kita. Kemudian para jamaah, orang yang mencintai Allah akan mencintai kekasih-kekasih Allah. Akan mencintai waliullah. Siapa sih waliullah? Siapa waliullah yang harus kita cintai? Ana kasih hadiah, sebutkan kriteria waliullah. Karena ada orang mengatakan waliullah itu yang enggak sholat. Di Jawa itu ada istilah khilaf atau majdzub. Orang ini enggak sholat tapi sakti. Dulu di Jember itu ada orang kalau mobilnya mogok, dia gak isi bensin, dia kencingin mobilnya, bisa jalan. Bayangkan, jadi waliullah nih kayak gini nih. Di, menurut sebagian orang seperti itulah. Subhanallah, waliullah itu yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sholat sampai bengkak kakinya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi diriwayatkan Imam Bukhari. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku mengumumkan perang kepada orang itu. Jadi kalau ada orang memusuhi kekasih Allah, Allah mengumumkan perang kepada orang itu. Terus siapa yang namanya wali Allah? Allah katakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi." Tidak ada satu hamba yang mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai dari hal yang wajib-wajib. Langkah untuk menjadi wali Allah adalah melaksanakan yang wajib. Itu langkah pertama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba." Hambaku ini terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Kita lihat kalau sholat lima waktu, semua sholat lima waktu, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang qobliyah, mulai dia jaga qobliyahnya, dia jaga sholat duha, kemudian sholat malam, dia terus mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada orang ini. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah cinta sama orang ini, maka aku akan jadi penglihatan dia. Orang ini tidak akan melihat kecuali yang dicintai Allah. Aku akan menjadi pendengaran dia. Hamba yang dicintai Allah tidak akan meninggal mendengarkan kemungkaran. Yang dia dengarkan adalah yang dicintai Allah. Aku akan menjadi tangan dia, di mana hamba tidak akan memukul atau mengambil, meletakkan sesuatu kecuali yang dicintai Allah. Dan Allah akan menjadi kaki dia, di mana orang ini tidak akan melangkahkan kakinya kecuali yang Allah ridai. Wala in sa'alani la'utiyannah, ni waliullah. Kalau dia minta sama aku kasih. Wala in ista'adzani la'uidzannah. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah memanggil Jibril. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Allah panggil Jibril. Lalu Allah katakan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Jibril, aku cinta kepada fulan, kau harus cinta sama dia. Fa ahabbahu Jibril. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru kepada seluruh penghuni langit, semua penduduk langit. Jibril memanggil mereka semua. Malaikat-malaikat Allah yang ada di langit dipanggil, "Innallaha ahabba fulanan fa ahibbu." Allah cinta kepada fulan, kalian semua harus cinta kepada dia. Fa ahabbahu ahlus sama. Semua penghuni langit mencintai dia. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard. Kemudian orang ini jadi diterima di masyarakat, di bumi Allah ini. Kita harus cinta. Jadi orang yang wali Allah itu melaksanakan yang wajib plus yang sunnah-sunnah. Jangan sholat malam, masya Allah. Sholat malam 11 rakaat, sholat malam 23 rakaat, sholat subuh jam 7. Ente kenapa jam 7 sholat subuh? Afwan, ana semalam sholat tahajud. Kau mau jadi wali Allah, melaksanakan yang sunnah, menelantarkan yang wajib, gak bakal jadi wali Allah. engkau harus melaksanakan yang wajib baru bisa menjadi wali Allah. Ma'asyar muslimin, yang terakhir, orang yang cinta kepada Allah akan rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan rindu ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita selama hidup di dunia kita beriman dengan Allah dan Allah itu ghaib. Sifat orang yang beriman, yu'minuna bil ghaib. Kita enggak pernah lihat Allah, tapi kita beriman. Tidak seperti keimanan sebagian orang beriman dengan benda-benda. La, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia Zat yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan kita tidak akan bisa melihatnya di dunia. Allah berfirman di surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik adalah pahala yang terbaik, yaitu surga, dan ada tambahan. Apa tambahannya? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata." Kalau penghuni surga semua sudah masuk surga. Qala yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah berfirman kepada semua penghuni surga, "Turiduna syai'an azidukum?" Wahai penghuni surga, kalian mau masih menginginkan sesuatu sebagai tambahan buat kalian? Kata para penghuni surga, "Alam tubayyit wujuhana?" Ya Allah, bukankah Engkau sudah memutihkan wajah kami? "Alam tudkhilnal jannah?" Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? "Wa tunjina minan nar?" Kau selamatkan kami dari api neraka. Qal fayakshiful hijab fama'utu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim. Kemudian dibuka, disingkap hijab Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dapat melihat wajah Allah pada hari itu. Mereka tidak akan pernah merasakan kenikmatan seperti melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta agar kita bisa melihat wajah Allah. Doa itu dimulai, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha wa as'aluka al-qasd fil faqr wal ghina. Allahumma inni as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata 'aynin la tanqati. Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa barda al-'aysh ba'da al-maut. Allahumma inni as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhik. Allahumma inni as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhik wash-shawqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirra wa la fitnatin mudhillah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajah, dan aku memohon kepadamu kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau. Jamaah, kalau kita cinta kepada Allah, baca nih doa. Tapi apakah kita pernah merindukan Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah ikhwah rahimakumullah, orang kaya bukan berarti dicintai Allah. Orang sukses, punya mobil, usahanya sukses, keinginannya bisa dia capai, bukan berarti Allah cinta sama dia. Orang-orang kafir mengira ukuran cinta Allah itu dunia. Di surat Al-Fajr Allah mengatakan, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman." Adapun manusia, kalau diluaskan rizkinya, Allah muliakan dia dalam kehidupan dunia ini, dia mengatakan, "Allah memuliakan aku." "Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqa." Kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rizkinya, hidupnya susah, melarat, dia mengatakan, "Allah menghinakanku." "Kalla." "Enggak." Bukan seperti itu ukuran cinta Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau perkataan ini disebutkan kepada Ibnu Mas'ud, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah benci. Ada orang tidak pernah ke masjid kaya raya. Ada orang tidak pernah sujud kaya raya. Sukses dalam kehidupan ini. Allah kasih dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah benci. Tapi Allah la yu'til iman illa man yuhib. Allah tidak berbagi iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kalau kita tambah kaya, tambah beriman, insyaallah Allah cinta kepada kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar, itu dari Allah SWT. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri saya pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kajian ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Para jamaah, semua yang kita lihat di Belitung Timur ini, dari bangunan, pepohonan, gunung, mobil, pesawat, semuanya akan rata dengan tanah. Allah mengatakan, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurusa. Semuanya akan Allah jadikan rata dengan tanah. Maka kita harus berusaha mencari keridhaan Allah jalla jalaluhu dalam kehidupan ini. Barakallahu fikum. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini ada pertanyaan tentang ritual-ritual kesyirikan yang mungkin masih banyak di kampung, masih banyak di beberapa daerah. Bagaimana tugas kita? Alhamdulillah, kita tahu pemerintahan kita adalah pemerintahan yang terbuka. Kita datang, kita memberikan nasihat, kita memberikan masukan. Jangan memberi nasihat kepada pemerintah itu di mimbar, ya, di majelis, di depan orang. Tidak. Karena orang gak suka dikasih nasihat di depan orang. Kalau kita memberikan nasihat kepada Pak Kampung yang melaksanakan ritual-ritual di depan orang banyak, itu namanya pelecehan. Bukan memberikan nasihat. Tapi kita datang, kita masuk, tugas kita menyampaikan. Apabila diterima, alhamdulillah. Gak diterima, ya tugas kita udah selesai. Lalu tugas kita berdakwah. Kebanyakan orang itu melakukan ritual seperti itu karena tidak ngerti. Kita dulu mungkin sama kayak mereka. Tatkala Allah memberikan hidayah kepada kita, ya kita berusaha sekarang menularkan hidayah itu kepada teman-teman kita yang ada, tetangga kita. Dan biasanya antum akan dimusuhin. Iya, biasa dimusuhin itu. Jangan kalau dimusuhin antum kabur. Antum tetap dekat, tunjukkan akhlak dan doakan mereka. Agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Dan ini banyak, ya, di berbagai daerah itu masih banyak ritual-ritual kesyirikan itu. Ustaz, apabila seorang suami mengucapkan kata cerai kepada istrinya dalam keadaan emosi dan ia tidak paham tentang agama, apakah itu dihukumi ia telah termasuk cerai? Masya Allah. Kalau berbicara tentang perceraian, alhamdulillah di Indonesia ini ada lembaga yang namanya Pengadilan Agama, ada KUA juga, ya. Oleh karena itu, seorang yang mau menikah dituntut untuk belajar aturan pernikahan. Lalu bagaimana nih Ustaz, orang ini gak ngerti. Ditanya dia, dia tahu gak cerai itu artinya apa? Kalau dia tahu, jatuh cerai. Tapi kalau dia ngomong cerai kepada istrinya, ente tahu cerai? Nggak tahu, anak kira cerai itu es. Es campur, es teler. Ah, ini nggak ngerti arti cerai. Nggak jatuh cerai. Karena dia nggak tahu dengan arti cerai. Dia pikir cerai itu makanan umpamanya. Tapi kalau dia tahu arti cerai itu artinya pisah, jatuh cerai. Walaupun dalam keadaan emosi. Kecuali emosi satu. Ada orang emosi yang sampai tidak sadar. Ada orang emosi itu ketika sudah selesai emosinya, eh, kau tadi ngomong cerai sama istrimu. Kau tadi ya, jangan bikin-bikin ente gitu. Ana tidak pernah menceraikan istri ana. Berarti dia tidak sadar dengan ucapan. Tapi ada orang emosi tapi tetap sadar dia. Dia tahu. Dia emosi, cerai. Istrinya ngomong, benar cerai? Cerai. Jadi nih sekarang. Dia emosi. Biasanya orang menceraikan karena emosi. Gak mungkin orang lagi tersenyum sama istrinya. Kau aku ceraikan. Jadi emosi, kalau emosi dalam kondisi masih sadar, dia tahu dengan apa yang dia ucapkan, maka cerai itu jatuh. Walaupun dia gak ngerti agama, tapi dia faham dengan ucapan, karena dia berniat tuh ngomong itu. Apalagi kata-katanya kata-kata cerai. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi untuk lebih tahu, lebih mendalamnya, mungkin perlu untuk datang ke ustaz, ceritakan kejadiannya, sehingga ustaz-ustaz itu bisa melihat hukum yang sebenarnya. Ini masalah hukum umum saja, bukan fatwa untuk kejadian ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya mau bertanya, doa atau bacaan apa yang kita baca atau ucapkan ketika melihat saudara kita atau orang lain mempunyai kelebihan dalam hal dunia, supaya kita tidak iri dan supaya kita tetap mensyukuri dengan keadaan yang kita miliki. Subhanallah. Nah, suatu yang wajar dan normal ketika kita melihat orang punya duit, punya mobil lebih bagus dari mobil kita, masya Allah, kita kepingin. Terus apa yang harus kita lakukan tatkala kita melihat tetangga kita punya mobil baru? Antum gak perlu sakit perut. Ada orang yang melihat tetangganya ganti mobil, masya Allah, 3 malam bawa dibawa mimpi dia mobilnya tetangga. Dapat dari mana dia mobilnya? Mungkin korupsi dia. Jangan. Antum datang ke sana, ke rumah tetangga itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Pak Haji, mobilnya baru. Barakallahu lak. Mudah-mudahan berkah nih mobilnya. Padahal kita iri di hati itu. Tapi kita doain. Antum jangan doain mudah-mudahan tabrakan nih mobil. Antum doakan mudah-mudahan barokah Pak Yai. Kita Pak Haji bisa numpang kita nih Pak Haji. Masya Allah. Doakan dia. Yang kedua, lihatlah kepada yang di bawah kita. Jangan melihat kepada yang di atas. Antum kalau melihat kepada yang di atas tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun antum sudah kaya, mesti ada yang lebih kaya dari antum, mesti. Tapi lihatlah yang di bawah kita sehingga itu yang akan bersyukur. Kemudian ya, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia dicela tentang pakaian dia yang mungkin tidak bagus, dia mengatakan la aisha illa aishul akhirah, tiada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dengan kita mengingat akhirat, kita insya Allah gak akan iri. Jamaah, ada enggak rebutan orang untuk jadi presiden di surga Naim atau jadi gubernur? Saya kepingin jadi gubernur di surga Firdaus sana. Gak ada orang rebutan. Karena surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Pernah kita melihat langit, ada batasannya, gak ada. Tapi kalau di dunia, satu jadi gubernur, satunya gak mungkin jadi. Kalau di surga, semuanya bisa jadi gubernur. Makanya kita kalau cari itu, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhirat. Itu mau berapa tahun nih di sini nih? Para jamaah, orang yang memiliki kekayaan, biasanya kekayaan dia miliki setelah umur 40 tahun. Setelah 40 tahun, 50, 60, dia mulai sukses dia tuh kehidupannya. Tinggal sedikit dia mati. Tinggal sedikit. Gak akan kau nikmati. Itu kehidupan dunia. Kenikmatannya berbalut kesusahan. Antum lihat yang kulitnya sekarang masih singset. Singset itu bahasa apa? Antum tahu singset kan? Apa singset? Kencang, masya Allah. Bentar lagi itu, bentar lagi akan keriput. Akan keriput tuh kulit. Seperti itu bunga yang kita lihat begitu segernya, gak berapa akan layu, akan hilang. Sama sama kita. Maka kalau kita melihat orang dapat rezeki, doakan dan minta sama Allah, jangan iri. Tapi Ustaz, perasaan iri itu gak hilang. Nah, perasaan iri itu baru hilang di surga. Nanti Allah cabut. Di dunia dia seperti pohon, kita potong aja, potong, tumbuh lagi, kita potong lagi, tumbuh lagi, kita potong lagi, dengan kita doakan saudara kita, insya Allah itu. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, apa hukumnya kalau kita mengucapkan menulis Allah SWT Muhammad SAW? Yang pertama, kalau Allah, kita tidak memuji Allah kalau kita mengatakan SWT, padahal kita disuruh fasabbihuhu bukratan wa asila. Kita disuruh bertasbih kepada Allah, bukan disuruh SWT. Enggak ada perintah dalam Quran ente kalau baca nama Allah bacalah SWT. Allah SWT. Apa artinya jemaah? Enggak ada yang tahu. Kemudian Muhammad SAW. Orang yang mengatakan SAW dia tidak bersolawat kepada Rasul SAW. Dan dia orang yang paling pelit. Kalau dikatakan orang ini menulis SAW terus menganggap wah kata dia enggak apa-apa. Baik, kalau ada ulama yang mengatakan enggak apa-apa. Kita tahu Allah memerintahkan kita bersolawat bukan ber-SAW. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintahnya itu sallu, bersolawatlah dan bersalamlah, bukan ber-SAW. Ustaz, bagaimana apabila di suatu kampung tidak ada azan di masjid tersebut sehingga tidak tahu bagi orang yang mau sholat? Subhanallah jemaah. Kalau di suatu kampung enggak ada azan, maka dosa satu kampung semua. Karena ini termasuk fardu kifayah dikatakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika mau menyerang suatu kampung, beliau itu tunggu. Kalau dengar azan enggak diserang. Kalau enggak ada azan baru diserang kampung itu. Karena dianggap kampung itu kafir ketika tidak azan. Maka azan di masyarakat itu iya sebagaimana ulama mengatakan sunnah, tapi tetap itu sebagai simbol syiar keislaman. Antum kalau enggak ada azan ya azan. Azan umumkan di sana atau bayar orang atau siapa datang ke masjid situ umumkan azan kepada masyarakat di sana. Ini kalau di situ tempatnya orang Islam, maka yang disyariatkan orang yang di padang pasir pun disunahkan untuk azan walaupun tidak ada orang. Ini sebenarnya ulama yang mengatakan azan itu sunnah, di padang pasir pun kita azan. Ada yang mengatakan sebagian wajib azan itu, apalagi kalau di masyarakat yang banyak. Bagaimana antum? Kalau waktu sholat itu tidak dengan azan, waktu sholat itu dengan waktu matahari tergelincir, terbenamnya matahari, terbitnya fajar, tapi azan itu adalah panggilan buat mereka agar mereka sholat. Kalau masalah waktu kita bisa tahu waktu tanpa azan. Kadang-kadang orang azan telat, umpamanya waktu Ramadan nih, kita berbuka itu dengan azan atau dengan terbitnya fajar. Jamaah. Dengan terbitnya fajar bukan dengan azan. Karena ada orang di masjid ini umamanya, tukang azannya ketiduran. Orang kampung, wah, belum waktunya, belum ada azan, makan terus dia. Enggak boleh dia. Bukan dengan azan dia berhenti, tapi dengan terbitnya fajar. Dan ada sebagian orang masya Allah di kampung itu kalau sahur ikut azan yang terakhir. Jadi kalau di kampung itu ada 5 masjid, dia ikut azan masjid yang terakhir. Masjid sahur belum, yang sono belum azan atau dia. Terus dia makan. Terus ketika berbuka cari masjid yang pertama azannya. Dia cari situ yang pertama, kita ikut sana kata dia. Karena apa? Karena sunnahnya mengakhirkan sahur dan mendahulukan berbuka. Iya, yang penting pas masuk waktunya. Kalau belum masuk waktu enggak boleh kita berbuka jemaah. Karena ada orang yang masya Allah, dia nyetel radio punya kota lain. Di setel radio, wah sudah azan kata dia. Dia azan. Maka enggak boleh, ingat azan di setiap tempat itu ikut waktu sana. Terbitnya fajar itu berarti sudah masuk waktu subuh, terbenamnya matahari itu masuk maghrib, dan berarti kita sudah berbuka. Azan itu sekedar tanda ya, tanda panggilan. Anda mau tanya, mana yang harus lebih didahulukan? Apakah memberangkatkan orang tua atau kita terlebih dahulu untuk ibadah haji sementara kita baru mampu untuk memberangkatkan salah satu di antara kedua pilihan tersebut? Nah, dalam kondisi orang tua sudah tua untuk berangkatkan orang tua, antum berikan kepada orang tua. Punya rezeki kasih orang tua, fadhal orang tua. Ini ada rezeki, abang mau berangkat, fadhal. Ketika antum berikan kepada orang tua, berarti antum jatuh tidak mampu. Ketika harta itu diberikan kepada orang tua, antum jatuhnya tak mampu. Maka orang tua biar berangkat. Tapi kalau antum bisa berangkat bersama orang tua, berangkatlah antum. Barakallahu fikum. Ustaz minta nasihat agar istiqomah dalam mencintai Allah dan agar sabar dalam menghadapi olokan ketika mencintai Allah Ta'ala. Subhanallah jemaah. Iya. Ngomong cinta gampang, istiqomah yang sulit. Di antara cara supaya kita bisa istiqomah itu zikrullah. Banyak-banyak zikir sama Allah. Sehingga kita tidak akan merasakan celaan orang itu. Ada seorang penyair. Dia yang menulis bait-bait syair yang seharusnya itu diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian seperti itu. Dia mengatakan, "Laitaka tahlu wal hayatu mariratun wa laitaka tarda wal anamu ghidabu." ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. Kata dia, andai kata engkau manis sama aku ya Allah dan hidup ini pahit, enggak apa-apa. Andai kata engkau ridho sama aku dan semua penduduk bumi ini murka sama aku, itu tidak apa-apa. Andai kata hubunganku dengan engkau baik ya Allah dan hubunganku dengan seluruh manusia ini buruk, itu tidak masih masalah. Kenapa? Apabila cintamu benar ya Allah kepadaku, semua yang ada di muka bumi adalah tanah dan semuanya bakal kembali menjadi tanah. Kalau cinta kita sama Allah benar, olok-olokan orang itu tidak akan jadi masalah buat kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh orang-orang kafir majnun, orang gila. Dikatakan penyihir, dikatakan meresahkan masyarakat, memisahkan orang tua sama anaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan la ilaha illallah dan kehidupan ini adalah ujian buat kita. Maka orang yang cintanya benar, dia akan seperti Ammar bin Yasir. Dia akan seperti Bilal bin Rabah. Dia akan seperti Mashitah binti Fir'aun. Yang dia siap untuk segala-galanya. Maka baca Al-Quran Karim, ya, terus berzikir dan melihat ke depan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apa hukumnya acara ritual adat yang masih pakai sesajian? Subhanallah jemaah, bagi orang Islam. Dan gimana kalau seorang muslim yang masih jampi-jampi berobat sama dukun ya? Ya kalau kita bicara sesajian, semua agama itu memiliki sesajen. Semua agama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Semua ada aturannya semua agama itu. Agama kita ada. Kita memberikan sesajian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kepada ketika Idul Adha. Kita tuh itu buat Allah. Tapi ingat, la yanalallahu luhumuha wa la dimaha, itu darahnya enggak akan sampai kepada Allah, dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah terima itu ketakwaan kalian sebenarnya. Tapi Allah mau lihat, kau berikan enggak kurban itu? Semua agama punya yang namanya kurban. Sesajen itu sebenarnya itu kan. Ada yang sesajennya ayam, ada yang sesajennya apa? Muslim, mukmin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengatakan dalam salatnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, ini sesajen yang dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan matiku untuk Allah. Maka para jemaah, kalau mau memberikan sesajen, berikan kepada Allah dengan berkorban, sembelih buat Allah SWT. Maka kalau yang dilakukan sesajen-sesajen yang diberikan kepada selain Allah, itu dilakukan untuk jin, untuk penunggu. Kita berarti kalau kita memberikan sesajen, kita meyakini ada penunggu. Umpamanya sesajen yang di laut atau sesajen yang di perempatan jalan biasanya. Enggak tahu di sini di Jawa itu biasanya di perempatan jalan kalau sering tabrakan itu besoknya kita melihat yang namanya jenang putih, jenang abang. Bubur putih, bubur merah. Udah ada. Masya Allah, udah mau masuk waktu sholat kita nih jamaah. Baik, jadi kalau dikatakan tadi sesajen berikan kepada Allah SWT. Engkau mengatakan inna salati wa nusuki berikan kepada Allah. Maka di surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah buat Allah SWT. Untuk selain Allah, enggak. Kemudian berobat dengan dukun, dengan jampi-jampi. Di dalam Islam itu ada jampi-jampi. Bahasa Arabnya jampi-jampi itu apa? Ruqyah. Itu jampi-jampi artinya. Orang-orang kafir pakai jampi-jampi dahulu orang-orang musyrikin. Kemudian diganti sejak datangnya Rasulullah SAW. Nabi mengatakan i'rid 'alayya ruqaqum, i'ridu 'alayya ruqaqum. Mana jampi-jampi yang kalian biasa baca? Nabi mengatakan enggak apa-apa selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Tapi kalau sudah jampi-jampi bahasanya tidak dimengerti, maka jampi-jampi yang paling utama, ruqyah yang paling utama adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Tinggalkan jampi-jampi yang terdahulu yang kita tidak tahu maknanya karena bisa mengandung kesyirikan. Dan kalau mau berobat, ya berobatlah. Kalau ada ustadz yang bisa meruqyah, mungkin membacakan Al-Qur'an, itu disyariatkan karena memang Qur'an diturunkan sebagai syifa, sebagai obat dan penyembuh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini karena sudah masuk waktu sholat. Barakallahu fikum ya. Apabila benar yang saya sampaikan itu dari Allah SWT, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.